Apakah karena keadaan ini yang tak mampu ku hadapi sendiri? Oh kasih, mengapa kau biarkan ku sendiri terjatuh dalam kerinduan ini, terhempas karena keadaan.